Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita telah membaca sampai pada ayat yang dibawakan oleh al-muallif, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki kemuliaan dari sifat yang mereka sebutkan tentang Allah, wa salamun alal mursalin, dan keselamatan dan kesejahteraan atas utusan-utusan Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari segala sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang menentang Rasul. Penetapan sifat yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah, baik ditetapkan ataupun dinafikan, ditiadakan, apabila dua hal ini terkait dengan sifat-sifat Allah dilakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menentang utusan-utusan Allah azza wa jal. Dan wajib bagi kita semua untuk membantah mereka, terutama berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Karena pembahasan tentang sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang mulia, pembahasan yang agung. Karena dalam hal ini kita membahas dan mempelajari tentang Allah. Wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan para rasul lisan-lisan mereka bersih dan selamat dari penyematan terhadap Allah dari kekurangan-kekurangan ataupun dari aib-aib. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, antum buka halaman 32. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan dalam perkara sifat-sifat ataupun nama-nama yang dia sebutkan untuk dirinya antara nafi dan itsbat. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua hal ini. Naam, penyebutan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, penetapan nama dan sifat-sifat Allah, Allah menyebutkannya antara nafi dan itsbat. Di sana ada sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah. Kemudian di sana ada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita semua untuk berpaling dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menafikan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menetapkan. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan nama atau sifat untuk dirinya, maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk menafikan atau mentiadakan nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini, fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun. Maka tidak ada alasan untuk menyempal. Tidak ada alasan untuk menyempal bagi ahli sunnati wal jamaah terhadap apa yang telah dibawa oleh utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu as-siratul mustaqim. Dikarenakan yang demikian itu adalah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Nah, ajaran yang dibawa oleh para rasul, barakallahu fikum, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bainan nafi wal itsbat, adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan sesungguhnya inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Wa la tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian terpisah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian terpisah dari jalan Allah, dikarenakan jalan Allah itu adalah jalan as-siratul mustaqim, yang pada jalan tersebut para rasul berada di atasnya. Kita baca syarah. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, hadza bayanun lil manhajil ladzi rasamahullahu fi kitabihi li itsbati asma'ihi wa sifatihi. Ini adalah penjelasan terhadap manhaj yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasamahullah, yang telah digariskan oleh Allah. Di dalam kitabnya terkait dengan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa huwal manhajul ladhi yajibu an yasira alaihil mu'minun fi hadzal babil muhim. Dan inilah jalan atau manhaj yang seharusnya kaum mukminin berjalan di atasnya dalam bab yang penting ini, yakni dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat terhadap dirinya pada seluruh nama dan sifat-sifatnya antara nafi dan itsbat digabungkan. Taratan yanfi. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan. Nah. Lam yakul lahu lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan. Wa taratan yuthbit. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan. Bi'ayunina. Dengan mata kami. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya terbentang. Barakallahu fikum. Wa huwa nafyu ma yudadul kamal min anwa'il uyub wan naqais. Apa itu nafi? Naam, yaitu Allah mentiadakan. Mentiadakan atau menafikan sifat-sifat yang berlawanan dengan kesempurnaan dari jenis-jenis aib, dari berbagai macam aib dan kekurangan. kanafin nit was syirik was sinah wan naum wal maut wal lughub, sebagaimana dinafikannya tandingan, sekutu, was sinah ngantuk, wan naum tidur, wal maut kematian, wal lughub capek. Semua ini dinafikan naam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massana min lughub, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, dan kami tidak dirasai dengan rasa capek, tidak menyentuh kami rasa capek. Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat tersebut dari dirinya. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, fala udula li ahli sunnah, maka tidak ada alasan untuk berpaling, untuk menyempal bagi ahli sunnah dari sifat-sifat yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal itsbat fahuwa itsbatu sifatil kamal wa nu'util jalali lillah. Adapun itsbat adalah menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia, wa nu'util jalal, sifat-sifat yang mulia untuk Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, Maha Penguasa. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, Maha Kesejahteraan. Al-Mu'minul Muhaimin, Maha Pemberi Aman. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Maha Mulia, Maha Perkasa. Al-Mutakabbir, sama subhanallahi amma yusyrikun, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang mereka perbuat. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pembuat, Al-Musawwir, dan Maha Pembentuk. Lahul Asmaul Husna, dan Dia memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim, bertasbih untuknya setiap apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia adalah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Wa ghairi dhalika mimma sayadkuru lahul muallif namadhija fi ma ya'ti, dan selain dari sifat-sifat dan nama-nama dari na'am dari baru saja yang kita sebutkan, yang insyaallah subhanahu wa ta'ala muallif penulis akan menyebutkan contoh-contohnya pada pembahasan berikutnya. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun, maka tidak ada udul, tidak ada cara untuk menyempal. Udul artinya menyempal, berbelok, bagi ahli sunnah wal jamaah dari apa yang dibawa oleh para rasul. Aila la maila lahum, maksudnya mereka tidak memiliki kecondongan terhadap kesesatan-kesesatan tersebut. Wala inhirafa an dzalik, dan juga mereka tidak ada sikap na'am menyeleweng dari jalannya para rasul. Balhum muktafuna atharahum, bahkan ahlu sunnati wal jamaah, ini sifat dari ahlu sunnah wal jamaah, muktafuna atharuhum, mengikuti jalan para rasul. Mustadiuna bi anwarihim, dan mereka mengambil cahaya dari cahaya-cahaya mereka. Wa min dhalika, itsbatu sifatil kamali lillah, yang mana di antara jalan-jalan dan cahaya-cahaya para rasul adalah menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah, wa tanzihu amma la yaliku bihi, dan mensucikannya dari segala hal yang tidak layak dan tidak pantas untuk disematkan untuk Allah. Fa innar rusula qad qarraru dzalikal aslal azim. Dikarenakan para rasul, bukan Nabi Muhammad saja, para rasul. Di sini kita barakallahu fikum mempelajari bahwasanya para rasul semuanya sepakat dalam bab ini. Nah, menetapkan nama-nama yang ditetapkan Allah, menetapkan nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditiadakan atau dinafikan naam dari dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manhaj ini adalah manhajnya para rasul. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan wa salamun alal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Naam, dari sifat yang mereka sebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa salamun alal mursalin, dan kesejahteraan, keselamatan atas para rasul. Kenapa? Dikarenakan sikap dan lisan-lisan mereka terjaga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak ada kecondongan untuk menetapkan sifat yang telah dinafikan oleh Allah, atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Dan justru mereka itu berada di atas siratul mustaqim, di atas jalannya, jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Naam. Fa innar rasula rusula qad qarraru dzalikal aslal azim. Qad qarraru dzalikal aslal azim. Para rasul telah naam menetapkan landasan yang mulia ini, pijakan dasar yang mulia ini, mereka telah menetapkannya. Wa amma a'da'ur rusuli fa innahum qad adalu an dzalik. Adapun musuh-musuh para rasul, barakallahu fikum, maka sesungguhnya mereka telah menyempal, telah berbelok dari jalan yang lurus tersebut. Nah, maka orang-orang yang berseberangan dengan aslul azim yang disebutkan ini terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh mereka telah menentang para rasul. Atau bisa dikatakan bahwasanya mereka adalah musuhnya para rasul, wal'iyadu billah. Wa qawluhu fa innahu siratul mustaqim ta'lilun liqawlihi. Sesungguhnya hal tersebut adalah jalan yang lurus. Ini adalah alasan bagi ucapan beliau fala udula li ahli sunnah. Tidak ada alasan untuk berbelok dari jalan yang lurus. Ai li anna ma ja'a bil mursalun huwa siratul mustaqim. Maksudnya, dikarenakan apa yang telah dibawa oleh para rasul, huwa siratul mustaqim, itu adalah jalan yang lurus. Wa siratul mustaqim huwa tariqul mu'tadil alladhi la ta'adduda fihi walan kisam. Apa itu as-siratul mustaqim? Di sini asy-syekh menyebutkan keterangannya atau definisinya, yaitu jalan yang mu'tadil, jalan yang tegak dan lurus. La ta'adduda fihi walan kisam, tidak berbilang dan tidak berbagi, tidak berbilang dan tidak terbagi, satu. Nah, hanya satu. Dan inilah yang tersebut di dalam firman Allah, jalan yang lurus ini adalah jalan yang tersebut di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. 6. Wa qawlihi fil ayah min suratil an'am, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-an'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilahnya, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul fatafarraqu bikum an sabili, jalan-jalan yang lain jangan kalian ikuti, sehingga kalian terpisah dari jalan Allah Azza wa Jal. Wa huwa alladhi nad'u Allah fi kulli raq'atin min salawatina an yahdiyana ilaihi. Dan inilah jalan yang mana kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap rakaat dari salat-salat kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita jalan yang lurus tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh asy-syekh pada alinia ini, wa huwa subhanahu, naam, di sini kita mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwasanya sifat itu terbagi menjadi dua, sifatun musbatah dan sifat manfiyah, sifat yang ditetapkan as-subutiyah dan sifat yang dinafikan manfiyah, atau juga yang disebut dengan salbiyah, maknanya sama. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kita mempelajari bahwasanya sifat Allah itu terbagi menjadi dua, subutiyah dan manfiyah. Ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Adapun sifat yang ditetapkan oleh Allah, as-subutiyah atau al-musbatah, setiap sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Dan semua sifat tersebut adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dari sisi manapun tidak ada kekurangan. Dan saking sempurnanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, menjadikan tidak mungkin, naam, pada sifat tersebut ada yang menyerupainya. Nah, saking sempurnanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, naam, sehingga menjadikan atau menunjukkan bagi kita semua bahwasanya, barakallahu fikum, tidak ada yang sebanding dan semisal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, dikarenakan al-mumatsalah lil makhluk naqsun. Dikarenakan kalau seandainya ada yang menyamai atau menyerupai, naam, ini adalah kekurangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yunazzah an dzalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dan dibersihkan dari hal demikian. Laisa kamitslihi syai', hal ta'lamu lahu samia, lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, ayat-ayat yang baru saja kita sebutkan tadi, naam, memberikan faedah kepada kita, nafyul mumatsalah, menafikan al-mumatsalah, keserupaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dinafikan dan ditiadakan. Barakallahu fikum. Fal-musbatah, adapun sifat-sifat yang ditetapkan atau at-subutiyah, naam, barakallahu fikum, adapun sifat-sifat yang dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat barakallahu fikum, yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jal, yang berkebalikan dengan sifat-sifat yang sempurna berupa aib dan kekurangan-kekurangan. Barakallahu fikum. Ini nafyut sifat atau as-sifat al-manfiyah atau as-salbiyah. Adapun al-muthbatah sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal atau penetapan dari sifat-sifat Allah, apakah menetapkan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah atau ijtihadiyah? Berdasarkan ijtihad atau berdasarkan tauqifiyah? Tauqifiyah ini kita berhenti kecuali di sana ada jalan, kecuali di sana ada yang memerintahkan, kecuali di sana ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ini makna tauqifiyah. Sehingga oleh karena itu tidak ada naam ijtihad dalam perkara ini. Berbeda dengan permasalahan ahkam, hukum-hukum syar'i, baik dalam perkara salat, perkara jenazah, naam barakallahu fikum, apakah jenazah ketika dikafani tangannya ditaruh di atas dada atau di sampingnya, ini perkara ijtihadiyah. Nah, adapun tauqifiyah, nah, maka di sana tidak ada ijtihad di dalamnya. Apa yang disebutkan oleh Allah itulah yang kita sebutkan. Barakallahu fikum. Contohnya adalah dalam permasalahan naam al-ba'ats, perkara ghaib, hari kebangkitan, al-yaumul akhir, tentang surga dan neraka. Bagaimana sifat-sifat surga, bagaimana sifat-sifat neraka? Maka tidak ada ijtihad dalam perkara ini. Nah, semuanya tauqifiyah. Lalu bagaimana dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Maka jawabannya adalah ijtihadiyah. Jawabannya adalah tauqifiyah. Baik nama ataupun sifat-sifat Allah, barakallahu fikum, naam, kita berprinsip dalam hal ini dengan prinsip tauqifiyah. Kita tidak menetapkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak menafikan kecuali yang telah dinafikan dan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara kita untuk menetapkan naam sifat-sifat Allah? Tadi kita menyebutkan bahwasanya metodenya adalah manhaj kita dalam perkara ini adalah tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Bukan dengan akal, tapi dengan tauqifiyah, dengan dalil. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan sistem atau metode tauqifiyah ini? Maka jawabannya ada tiga. Yang pertama adalah dalalatul asma alaiha, yaitu kita menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan dari nama-nama Allah. Karena setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. Itu mengandung sifat. Nah, berbeda dengan manusia. Ada orang namanya Muhammad, tapi sifatnya laisa bihamid. Tapi sifatnya bukan seorang yang terpuji. Muhammad orang yang terpuji. Nah, barakallahu fikum. Ada pula namanya Qawi, walaisa bil Qawi. Ada namanya Qawi, artinya kuat, tapi sebenarnya dia enggak kuat. Barakallahu fikum. Nah, ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, setiap dari nama-nama Allah itu menunjukkan sifat yang terkandung di dalam makna dari nama-nama tersebut. Nah, setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Al-Malik, Maha Penguasa, maka di situ ada sifat kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Naam Pengasih, maka di situ ada sifat Ar-Rahmah untuk kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah an yanussu ala sifah, yaitu di sana ada dalil secara sharih, secara jelas menunjukkan tentang sifat tertentu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang di sana ada penyebutan atau penetapan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tertentu. Contohnya apa? Al-wajh, al-yadain, wajah, tangan, al-ainain, kedua mata, na'am, wa ma asbaha dzalik, dan yang selainnya. Maka di sini kita menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang disebutkan dengan dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat Allah adalah al-intiqam, membalas. Naam, membalas orang-orang mujrim, membalas orang-orang jahat. Barakallahu fikum. Maka di sini kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-intiqam. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha azizun zuntiqam." Sesungguhnya Allah Maha Mulia, zuntiqam, yang dia naam membalas perbuatan orang-orang jahat. Nah, barakallahu fikum. Jadi setiap dari naam, setiap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah, maka kita menetapkannya. Ini metode yang kedua. Adapun yang ketiga, yaitu diambil dari perbuatan. Nah, dalam bahasa Arabnya antukhadha minal fi'il, diambil dari fi'il, dari perbuatan Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Nah, dari perbuatan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Bahasa Arabnya apa? Fi'il. Nah, di antaranya apa? Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara terhadap Musa taklima, dan dipertegas dengan masdar. Nah, maka di sini kita menetapkan sifat al-kalam untuk Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mutakallim. Dia berbicara dengan kemuliaan yang layak untuknya. Barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu. Naam, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan yang dia lakukan. Jaa, maka di sini kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-maji, sifat datang. Dikarenakan Allah menyebutkan naam dengan kata kerja, wa jaa rabbuka. Naam, barakallahu fikum. Inilah cara-cara, barakallahu fikum, yang dengannya kita menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, dari apa yang kita sebutkan, terutama pada cara yang pertama tadi, di sini kita memahami bahwasanya sifat-sifat Allah itu lebih umum daripada nama-nama Allah. Kenapa demikian? Karena setiap nama mengandung sifat. Tidak sebaliknya, tidak setiap sifat Allah, maka di situ mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sifat ghadab. Sifat marah. Allah marah. Yaghdabu rabbuka. Nah, apakah di situ nam ditetapkan bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghadib? Nam, jawabannya tidak. Nam, jawabannya tidak. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Nam, wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membalas tipu daya mereka. Allah menyebutkannya dengan fi'il, dengan kata kerja. Apakah dengan ini? Naam. Maka di sini kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat membalas tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap agama Allah Azza wa Jal. Naam. Namun tentunya kita tidak menetapkan dari sifat ini nama Allah sebagai kaid, orang yang melakukan tipu daya. La. Nah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, setiap nama itu mengandung sifat Allah dan tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat itu mengandung nama-nama Allah Azza wa Jal. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.